Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Wa ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله على ما نعلمين kita berada di penghujung bulan Muharram 1433 Hijriah. Kita berkumpul duduk bersama di sebuah majlis yang mulia insyaAllah di Masjid Allah yang mulia ini, Masjid Nurul Hidayah, yang tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nur Masjid Nurul Hidayah ini. Semoga Allah jadikan masjid ini sebagai Nur Hidayah bagi umat Islam tempat dikajinya ini Al-Quran yang itu merupakan Nur Cahaya Hidayah dari Allah SWT. Ikhwan fillah, na'adzani wa iyyakum, insyaAllah majlis malam hari ini kita akan membaginya dalam dua bagian. Yang pertama adalah sebelum tibanya waktu isya, kemudian kita akan berikan kebinasikan menggunakan ayat, kemudian kita akan lanjutkan dalam 10 atau 15 menit, kemudian kita menggunakan salat isya. Untuk kemudian kita buka sesi kedua setelah kita menunaikan salat isya insyaAllah. Ikhwan fillah, na'adzabna wa iyyakum, majlis malam hari ini akan lebih bernuansa nasihat sekaligus renungan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendapati di negeri kita di Indonesia ini kemauan masyarakat muslim untuk berpegang teguh beramal dengan Al-Quran serta beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin menampakkan kondisi yang membaik. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur negeri kita ini, kemauan untuk beramal dengan Al-Quran dan Sunnah berkembang dengan pesat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Namun seiring dengan perkembangan itu pula, kita ingin mencoba melihat sisi lain dari fakta umat di negeri ini yang menuntut tentunya dari kita untuk merenunginya sekaligus kita berupaya dan bersungguh-sungguh untuk mengatasinya. fakta lain yang berkembang di negeri ini. Terus ditumbuhkan dan disebarkannya berbagai akidah yang menyimpang dan menyimpang dari akidah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan gencar berbagai akidah tersebut disebarkan di tengah-tengah umat melalui berbagai cara dan melalui berbagai media. Kita sebut saja yang pertama adalah terus ditumbuhkannya akidah dan paham liberalisme yang terus berupaya untuk menggerogoti akidah umat dan merobohkan pilar-pilar iman akidah kaum muslimin. Kaum liberalis tak henti-hentinya di setiap waktu melalui berbagai media cetak maupun elektronik, melalui lembaga-lembaga pendidikan, mereka terus berupaya untuk menenangkan liberalisme, pluralisme dan yang lainnya di tengah-tengah umat. Upaya untuk menanamkan akidah yang baku bahwa semua agama itu adalah sama dan bahwa semua Yahudi dan Nasara itu adalah agama samawi yang sama dengan kita. Boleh tapi seorang muslim itu keluar dari keislamannya dan berbagai akidah menyimpang lainnya terus ditanamkan ke tengah-tengah umat ini. Bahkan sekarang akidah liberalisme ini ditanamkan melalui berbagai pondok-pondok pesantren. Kaum liberalis telah berhasil menutup di tengah lingkungan pendidikan pondok pesantren di berbagai daerah. Akidah itu menyatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab suci yang memiliki nilai sakralitas. Al-Quran hanyalah sebatas hasil budaya dan peradaban manusia. Berbagai akidah kekufuran terus ditanamkan siang dan malam. Saudara-saudara kita kaum muslimin dijadikan sebagai mangsa hormat yang terus berjatuhan. Akidah liberalisme ini bahkan memasuki rumah-rumah tangga kaum muslimin, bukan hanya di rumah pendidikan saja. Bahkan akidah liberalisme ini mulai ditanamkan melalui mimbar-mimbar masjid yang sangat mengejutkan kita semuanya. Fakta ini tentunya harus menjadikan kita umat Islam untuk merenung lebih jauh, memikirkan jalan keluarnya untuk kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Di sisi lain, kita mendapati tausiah Rasulullah, pencaci, pencela para sahabat Rasul yang menuduh ibu kaum muslimin Aisyah adalah wanita terhina, menuduh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai dua berhala selain dan berbagai akidah Syiah yang menyimpang terus ditanamkan dengan bersekongkolkan kecintaan kepada ahli bait. Mereka berhasil memasuki barisan kaum muslimin melalui berbagai media. Mereka terus siang dan malam mereka berjuang. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, akidah kaum teroris Khawarij yang sebelum memberi umat untuk mudah mengkafirkan saudaranya, menilai dan mengkali kafir saudaranya muslim, mengkafirkan pemerintahnya, itu kemudian berlanjut kepada kaum berikutnya bahwa darah mereka adalah halal, itu ditumpahkan dan dibunuh, hingga muncullah berbagai tindakan teroris dan hasil paham terorisme yang ditanamkan kepada anak-anak muda melalui berbagai media terus mengancam kondisi umat Islam di negeri ini. Bahkan beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu, kaum teroris Khawarij berusaha untuk mengkaburkan permasalahan dengan menuduh Departemen Agama telah salah di dalam menerjemahkan mushaf Al-Qur'an, sehingga Qur'an terjemah versi Departemen Agama menurut mereka adalah punya andil yang terang untuk memunculkan tindakan anarkis, pembunuhan dan yang lain. Sungguh ini adalah kebatilan di atas kebatilan. Upaya untuk membuat dan membuat rangsi permasalahan sehingga umat semakin tidak mengerti. Maka tugas kita menghadapi kondisi dan fakta ini adalah tugas yang sangat besar. Kita diwajibkan untuk merenung, memikirkan keadaan ini. Kita harus memberikan peran untuk menyelamatkan umat dari berbagai kebatilan yang tidak cukup waktu untuk saya sebutkan satu persatu. Saya hanya mampu menyebutkan tiga contoh yang baru saja kita dengarkan bersama. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu, bahwa ad-da'wah ila Allah, berdakwah mengajak umat kepada jalan agama Allah, mengajak umat untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditunda-tunda, tidak boleh ditunda walau sejenak, mengingat korban demi korban berjatuhan dari saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kewajiban untuk berdakwah mengajak seluruh umat untuk bersama-sama memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Rasul dan mengamalkan keduanya sesuai dengannya, yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasul, mengingatkan kaum muslimin di mana pun mereka berada, dari latar belakang apapun mereka berangkat, dalam organisasi apapun mereka beramal, untuk bersama-sama kembali berbondong-bondong menuju kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bingkai dan koridor pemahaman keduanya berdasarkan pemahaman yang telah dipahami oleh generasi termulia umat ini, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajar umat untuk bersama-sama menyadari bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah dua sumber utama umat Islam yang harus seluruh urusan umat ini, pendidikan mereka, dakwah mereka, rumah tangga, ibadah mereka, akidah, harus merujuk kepada keduanya. Landasan utama setiap kegiatan, baik itu pendidikan, organisasi, masjid, dan yang lainnya, harus semua kakak itu digotong-gotong kembali kepada Injil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang Nabi kita mengatakan, para suci itu amrain, lantar bunyi ba'da huda, abadan ma'in sadat taksin dihima. Kitabullah sunnah. Aku wariskan itu kalian wahai umatku. Dua warisan utama yang sungguh kalian tidak akan pernah menyimpan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kata Rasulullah Al-Quran dan warisan yang kedua adalah hikmatku. Kedua referensi dan literatur utama Islam dan kitab Islam ini telah didengar, dipahami dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Al-Quran dan Sunnah ini telah didengar, dipahami dan diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Al-Ali radhiyallahu anhu. Telah didengar, dipahami dan diamalkan oleh Aisyah, Abu Hurairah bin Mas'ud bin Abdar, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka langsung menerima Islam ini dari Nabi, belajar Islam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana memahaminya. Maka di dalam hidup 1400 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya berada di atas satu kata kesepakatan, yaitu beramal, berbuat, berdakwah, mendidik, beribadah berdasarkan bimbingan dua interlaku utama yang waktu anda sunnah sesuai yang dipahami oleh manusia dan generasi yang telah dipuji dan direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang dengan itu berbagai dakwah batin, berbagai dakwah yang tadi sebagiannya sekelilis saya sebutkan, dakwah kaum Ibrani, dakwah kaum Syiah, dakwah kaum Khawarij yang membahayakan umat ini, akan terbenteng umat ini, terlindungi darinya. Para guru yang kemuliaan, maka tentunya dakwah yang cukup besar ini adalah tugas bersama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa manusia yang lebih baik ucapannya, lebih mulia kata-katanya dibandingkan seorang yang menyuruh berdakwah menuju kepada jalan agama Allah, kemudian beramal soleh? Itulah manusia terbaik. Dan mengucapkan saya adalah bagian dari muslimin. Tiada yang lebih baik ucapannya, tiada yang lebih mulia kata-kata seorang hamba dibandingkan seorang yang menyuruh berdakwah menuju kepada tauhid, kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasul. Amalan yang kita ini, amalan yang mulia kita ini, sulit untuk kita terwujud sesuai dengan harapannya, walau dakwah itu tidak diemban secara bersama-sama, tidak dilakukan secara bersama-sama, apalagi muncul sebuah jenis bahwa dakwah itu hanya boleh dilakukan oleh kalangan tertentu, hanya boleh dilakukan oleh para ustaz, para dai, para guru dan para kiai. Tidak adalah pemahaman mereka. Dakwah itu adalah tugas bersama. Dakwah itu adalah amalan besar. Sesuai masing-masingnya berbuat sesuai dengan kemampuan. Masing-masing berbuat sesuai dengan tingkat kemampuan. Bagi yang mampu itu berdakwah dengan lisan, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di seminar-seminar, dan di ceramah-ceramah yang lainnya, maka dia lakukan itu. Bagi yang mampu berdakwah melalui karya tulis hendaknya dia melakukan. Begitu juga seterusnya, dia bagi yang hanya mampu berdakwah, berbuat segala upaya menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, Quran, Sunnah, nasihat dan persuasi dunia dan paham para sahabat Nabi dengan hanya sebatas menyebarkan media-media, majalah, bulletin, TV, dan yang lainnya yang berisi nasihat, berisi tauhid, berisi sunnah, mengajak umat untuk beramal dengannya, berumah tangga dengannya, beribadah dengannya, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian saling menolong, saling membantu, tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan ketahuilah bahwasanya dakwah itu adalah termasuk amalan kebajikan yang tertinggi, adalah tergolong salah satu amal ketakwaan yang tertinggi. Ajarlah Allah SWT. Wajibin para hadirin dan semoga Allah memuliakan kita semua. Dakwah yang merupakan tugas bersama yang tadi saya katakan sulit untuk tegas, sulit untuk bisa terwujud tanpa adanya ta'alim. Kita saling menolong, kita saling peduli, masing-masing berbuat apa yang bisa dilakukan. Walaupun betul bukan makna ucapan yang saya katakan ini tadi bahwa kita puas dengan kemampuan yang ada pada kita sekarang tanpa ada upaya untuk meningkatkan. Bukan makna kita puas dengan kondisi kita statis tanpa perkembangan, tetapi kita diperintahkan oleh Allah ketika bikin saya kebanyakan yang berlomba-lomba dalam kebaikan, istibah untuk berlomba saling berupaya dalam kebajikan ini untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan kita. Ketua di azan yang wajah itu, berapa banyak saudara kita muslim yang mereka pada dasarnya baik, pada dasarnya menginginkan kebaikan, punya kemauan lebih baik, namun sangat luar biasa penghalang-penghalang untuk sampainya kebaikan kepada mereka. Di sisi lain, kalau tadi yang saya jelaskan pada awal masjid adalah penghalang-penghalang pilihan, penghalang-penghalang yang sifatnya kerancuan-kerancuan dalam memahami agama, di dalam memahami Islam dan akidah serta iman. Di situ ada penghalang-penghalang yang kedua, yaitu penghalang-penghalang syahwat, umat. Siang dan malam, pagi dan sore, mereka selalu dikungkung oleh kepentingan syahwat. Promosi dan iklan syahwat dilakukan secara besar melalui berbagai media. Syahwat untuk berlomba-lomba dalam dunia, berambisi memperbanyak dunia. Siang dan malam terus disampaikan melalui berbagai media, cetak maupun elektronik, di rumah tangga kaum muslimin. Iklan promosi dunia itu terus menyerang saudara-saudara kita sehingga membuat banyak dari umat ini melalui kepada akhirat. Bagaimana kehidupan akhirat? Apa yang harus dia persiapkan untuk akhirat? Dia melalui setiap hari dia dituntut, diajak untuk menyiapkan kehidupan-kehidupan dunia, mempersiapkan fasilitas-fasilitas dunia, pakaian, rumah, kendaraan, dan seterusnya, sehingga mereka, saudara-saudara kita, atau sebagian kita juga tersibukkan dari mengingat kepentingan akhirat, sehingga kemauan untuk beribadah, kemauan untuk mengerti Islam terhalangi dengan halangan perbincangan yang kedua ini. Maka dari itu, sebelumnya juga penting untuk diingatkan bahwa mungkin itu Islam Yahudi dan Nasrani, yang tentu kita semua sudah tahu mereka tidak rela kita umat Islam mengerti Islam. Mereka tidak rela kita umat Islam mengerti Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Mereka tidak rela itu semua. Maka dari itu mereka sangat berambisi, berupaya. Yang bersalah mereka terus memerah otak mereka untuk selalu mencari dan menciptakan cara-cara yang terus terbaru hari demi hari untuk melarikan umat Islam dari Islam, melarikan umat Islam dari Al-Quran, melarikan umat Islam dari Rasul, dari hadis Rasul, dari sahabatnya, dari para ulama. Sedang dikasihkan berbagai kegiatan diciptakan oleh mereka mulai tadi hingga tadi, berbagai kegiatan yang membuat mereka lalu berpindah, membuat lalu kaum muslimin dari mengingat apa itu Al-Quran, apa isi Al-Quran, apa perintah-perintah Allah dan syariat Allah dalam Al-Quran, siapa Nabi, bagaimana nasihat Nabi, bagaimana hadis Nabi. Yahudi dan Nasara berusaha untuk menciptakan diri-diri besar yang akan menghalangi kaum muslimin dari literatur, literatur Islam mengerti dan berpelajarannya. Coba kita perhatikan kalau kita berjalan terbisik di malam seperti ini, di malam minggu, di malam yang tidak sepatutnya umat Islam menyibukkan diri mereka, sekuat mereka. Kita lihat bagaimana kegiatan itu. Kaum muda dan mudi di jalanan, di tempat-tempat tertentu, hingga pagi, besok pagi, berbagai acara kegiatan terus dilakukan. Itulah ambil bukannya ini banyak hal. Maka kita sebagai saudara mereka, kita adalah saudara mereka dan mereka saudara kita. Tidak pantas kita dia lepas di sana tanpa berbuat. Maka dari itu sekali lagi, sebenarnya hati nurani mereka memanggil kita, meminta pertolongan yang bersifat darurat, emergensi, untuk mereka diselamatkan dari tenggelam di lautan syubhat dan syahwat ini. Buat menenggelamkan mereka seolah mereka tidak mampu melepaskan dirinya, menyelamatkan mereka dari lautan kejahatan ini selama. Maka tidak kita bisa seorang muslim peduli terhadap saudara dengan berdaya. Kalau sekarang ini banyak organisasi, lembaga-lembaga yang punya kepedulian menolong saudaranya ketika ditimpa musibah, banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, dan yang lainnya, sangat peduli mengumpulkan dana, mengumpulkan segala sesuatu yang bisa dibantukan. Itu baik, tersebut terpuji, diperintahkan oleh Allah SWT dan disyariatkan di dalam Islam ini. Namun, menolong saudara kita dari serangan akidah yang keras, dari subuhat-subuhat yang akan menenggelamkan mereka dalam gagal kebatilan, ini adalah tugas yang lebih ditutup keberadaannya, lebih ditutup kepedulian kita menolong saudara kita. Kalau bisa ada tim besar, tim yang setiap dengan secepat mungkin menyelamatkan seorang yang dalam ancaman bahaya, gunung meletus, hilang di hutan, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan yang lainnya, maka tim besar dalam bidang agama menyelamatkan umat dari akidah liberalisme, menyelamatkan umat dari sebuah-sebuah akidah sia, menyelamatkan umat dari sebuah-sebuah kaum kodariah, pemindah takdir, dan yang lainnya, ini sangat lebih dibutuhkan dan lebih darurat kebutuhannya dibandingkan jenis yang tetap. Yang kedua adalah baik, namun yang kedua lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan yang tetap. Dan begini aja mewarna untuk menerapkan mungkin sudah tiba waktu ini ya. Silakan Alhamdulillah, kita berbincang tentang penting dan pentingnya dakwah, amalan dakwah di Allah, dan bahwasanya dakwah yang merupakan amalan besar itu akan lebih terwujud dan terrealisasi jika ada upaya, ada awal saling menolong, saling membantu dalam mewujudkannya. Bentuk keawalan yang mungkin dilakukan adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing yang mampu untuk berdakwah dengan lisan, maka dia lakukan itu dengan berbagai ceramah, tausiah, dan yang semisalnya. Bagi yang mampu untuk menulis, maka lakukanlah dakwah melalui karya tulis. Dan bagi yang belum mampu untuk yang pertama dan yang kedua, bukan bermakna bahwa pintu untuk berdakwah itu telah tertutup. Seorang bisa melakukan dakwah walaupun hanya dengan menyebarkan dan memberikan beberapa media ini. Pemisau yang paling ringan adalah media bulletin yang ditulis-tulis tentang tauhid, pengenalan tentang Allah, ditulis-tulis tentang apa itu Al-Quran, bagaimana kita seorang muslim terhadap Al-Quran, bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana kewajiban seorang anak, seorang putra kepada kedua orang tuanya, dan berbagai ilmu yang disajikan dalam media semisal bulletin. Kalau kita dalam sehari bisa memberikan 2 atau 3 lembar bulletin kepada saudara kita yang berada di sekitar kita, tetangga kita, di jalan, di toko, di tempat kita bekerja, ketika antum memberikan sebuah bulletin kepada teman antum atau seorang yang ada di jalan itu, saudara kita, itu adalah saudara kita muslim. Kita berikan kepadanya sebuah bulletin yang kebetulan dia membahas, bulletin itu sedang membahas tentang larangan seorang muslim melakukan atau berbuat kesyirikan kepada Allah, larangan seorang muslim menggantungkan jimat-jimat baik di tubuhnya maupun di rumahnya yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana perbuatan kesyirikan itu yang bisa menimbulkan seorang hamba kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya kesyirikan itu bisa membatalkan amalan seorang hamba muslim ketika orang yang kita diberikan bulletin kepadanya membaca kemudian subhanallah di waktu itu berketatan dengan turunnya hidayah untuk kalbunya lapang menerima pembahasan yang ada padanya, kemudian dia meninggalkan dengan penuh kepasrahan. Dia tinggalkan berbagai amal kesyirikan yang selama ini dia lakukan. Berapa ganjaran yang ada di dalamnya? Dan betapa antum dengan izin Allah dan takdir Allah telah menyelamatkan seorang hamba dari azabnya, melebihi manfaatnya antum menyelamatkan seorang hamba dari serangan banjir. Begitu juga berbagai pembahasan ilmu yang lainnya. Ketika aku berikan kepada seorang tetangga, kemudian dalam rumah tangga tetangga kita itu, sang istri tidak suka menunaikan hak suaminya, dia sering melawan kepada suaminya, membentak suaminya, menolak perintah suaminya. dan berbagai kewajiban yang seharusnya dia tunaikan untuk sang suami yang Allah tugaskan, Allah syariatkan untuk para istri. Kemudian dia membaca bulletin tersebut, kemudian dia menyadari atas dosa-dosa yang selama ini dia lakukan terhadap sang suami, berapa ganjaran yang akan kita terima dan kebaikan yang akan muncul di masyarakat kita. Kalau itu dilakukan oleh satu atau dua atau tiga, bagaimana kalau upaya itu dilakukan oleh lebih dari jumlah kita ini masing-masing berbuat menyebarkan kebaikan, media yang menyebarkan masyarakat kita, menyebarkan kebaikan itu jadi kita bahaya paham siar hati jatuh siar dibaca masyarakat kita ini menjadi bangsa. Berapa lagi kebaikan yang akan muncul di tengah-tengah kita yang umat ini. Maka dari itu, pintu dakwah itu masih luas, masih terbuka lebar. Bukan makna ucapan saya ini bahwa saya memberi semangat kepada antum, mengatakan kepada antum untuk kuat dengan kondisi yang antum berada sekarang. Bukan. Mari kita berlomba meningkatkan kemampuan semua kita. Terus dan tertinggal dakwah itu harus berjalan tertinggal di atas perangkat dan pilar utamanya yaitu ilmu. Ilmu merupakan salah satu pilar utama dakwah. Yang Allah Subhanahu wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ilhadi jadidi, adu'i ila Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan dalam Muhammad, sampaikan. Bahwa ini adalah prinsipku, prinsip Rasulullah. Kabulku jalanku, yaitu aku menjadi berdakwah kepada jalan agama Allah. Di atas bimbingan ilmu, ala basurah, di atas bimbingan basurah, aku dan orang-orang yang mengikuti jejakku, ini adalah prinsip. Sehingga prinsip dakwah itu prinsip berdakwah, prinsip mengajak umat kepada al-khair, mengajak umat kepada tauhid, prinsip mengajak umat kepada sunnah Nabi, itu adalah prinsip dan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang meneladani beliau. Kita untuk senang mengikuti prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin yang kedua, dan itu disamping didirikan di atas semangat berta'awun, semangat saling menolong, saling membantu, saling menutupi celah dan kekurangan. Juga dakwah itu didirikan di atas ilmu. Dan ilmu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-ilma bit-ta'allum wa inna al-fikhu bit-tafakkur." Hanyalah ilmu itu akan bisa dinaik dengan upaya belajar. Tidak bisa itu dikatakan dengan akan disediakan dengan ilmu laduni. Itu adalah kuasa. Waliwai Allah bimata Rasul. Waliwallah Abu Bakar As-Siddiq. Waliwallah Umar bin Khattab. Waliwallah Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Waliwallah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dan lain-lainnya. Mereka itu adalah para waliwai Allah yang dikisahkan oleh Allah dengan kesaksian Al-Quran dan kesaksian Nabi. Mereka semua mendapatkan ilmu dengan belajar. Mereka semua duduk bersimpul bersabar mendengarkan Rasulullah menghidup menafsirkan Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran. Mereka belajar sehingga di antara mereka ada yang tidak sempat mencari kehidupan atau mencari rezeki. Di antara mereka ada yang seharian penuh hidup di hadapan Nabi mengikuti perjalanan Rasul untuk tidak terlewatkan satu ilmu pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan biasa. Maka dari itu negeri kita di masa ini yang tingkat keimanan kita jauh di bawah tingkat keimanan para sahabat, kemuliaan dan ketakwaan kita jauh di bawah kemuliaan dan ketakwaan para sahabat Nabi. Lebih-lebih ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Ini bersabar, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, dan yang lainnya dari disiplin-disiplin ilmu Islam. Maka kebiasaan dan adat untuk belajar Islam harus disediakan di tengah masyarakat. Semangat dan kemauan untuk mempelajari Islam, mempelajari disiplin-disiplin ilmu Islam harus menjadi kebiasaan masyarakat itu. Di rumah-rumah, di masjid-masjid, di masjid-masjid, di kantor-kantor dalam kesempatan yang memungkinkan, mereka belajar menimbang ilmu dengan cara yang mampu dilakukannya. Para hadirin yang kita muliakan, semangat untuk menuntut ilmu merupakan sinyal sebuah dakwah di Allah Taala. Maka dari itu, saya menghimbau diri saya pertama dan semua untuk menjadikan kebiasaan menuntut ilmu adalah kebiasaan hidup kita. Ilmu merupakan kebutuhan primer kita, melebihi kebutuhan kita terhadap kesehatan, melebihi kebutuhan kita terhadap obat. Ilmu adalah obat yang menyembuhkan bagi kita. Ilmu adalah obat yang menyembuhkan bagi iman dan takwa kita. Lebih kita butuhkan bagaimana resep-resep ilmu kita dibandingkan pengetahuan kita dengan resep dan ramuan-ramuan yang menyehatkan tubuh kita, organ-organ tubuh kita yang sekarang banyak diikuti, dipelajari oleh manusia. Maka Allah SWT melalui ilmunya yang Allah letakkan dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan kebijakan terima setiap muslim, rumah tangga muslim, ibadah muslim, akidah muslim, dakwah muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan menunjukkan untuk saya mencapai kebijakan baik siapa yang melakukan bagi bentuknya kebaikan, pasti Allah akan jadikan dia kasih, pasti Allah akan jadikan dia mengerti, paham, berilmu tentang agamanya, mengerti, fahmi, berilmu tentang ibadahnya, akidahnya, mengerti tentang Al-Quran. Kalau kemarin, tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, kita mengerti dan kita membaca Al-Quran, dalam sehari kita mampu membaca satu itu, atau dua, atau lebih atau kurang, jika kita membaca, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Tetapi kita tidak boleh keluar. Ada sebuah pertanyaan yang harus segera mendapatkan jawabannya. Tidakkah kita mengerti atau kita dapat? Tidakkah kita mengerti? Atau yang Allah kehendaki dari ayat-ayat yang kita lakukan? Kalau jawabannya tidak, bersyukur kepada Allah agar nikmat itu ditambah. Jika jawabannya belum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sama dengan ini dari Rasul ayat ini itu. Begitu belajar ilmu agama itu fardu wajib terhadap setiap pribadi muslim. Ini yang mengatakan adalah Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ajaran Allah SWT. Kembali kepada hadis yang sebelumnya kita dengarkan bersama. Manduri yang berkawan di satu musik dan kerana Allah menghendaki untuknya kebaikan, maka pasti Allah jadikan dia satu atau sama tentang urusan agamanya, kebaikan dalam rumah tangganya, kebaikan dalam kehidupan akidahnya dan yang lainnya. Kalau Allah menghendaki untuk dia kebaikan, pasti Allah jadikan dia sama. Maka dari itu ulama mengatakan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam satu dari mengatakan, kalau ada seorang hamba yang dia tidak mengerti tentang agamanya, dia tidak paham tentang Islamnya, sangat riskan, mengkhawatirkan bahwa dia tidak terjolong hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk kebaikan. Kalau karena itu wajib kita menanggi, merenungi ketika ada satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis yang kita dengarkan atau kita baca, kita tidak memahami maknanya. Sebagai ulama dahulu, ulama di masa tadi, ketika melewati sebuah ayat, kemudian belum memahami bagian tertentu dari ayat tersebut, bukan seluruhnya, bagian tertentu dari maksud ayat tersebut, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Taala, yaitu tentang nabi-nabi lima ulama yang lima imam alimnya. Demikianlah kata Allah. Aku berikan perumpamaan di dalam Al-Quran tentang hukum-hukum Allah, tentang syariat Allah ini, dan tidaklah bisa mengerti atau paham tentang ayat-ayat itu tadi kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Maknanya, kalau ada seorang hamba tidak memahami, dia akan tidak termasuk dalam golongan al-alimin, orang-orang yang berilmu. Sebagai ulama dinasakan diri mengaji. Ketika ada satu saja ayat Al-Quran yang dia tidak memahami, saya juga coba baca Al-Quran. Kita mendengar Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ya ayyuhalladzina amanu aqimu shalati. Apa yang Allah maksudkan dengan aqimu shalati dalam ayat ini? Apa maksudnya? Dan apa yang dilakukan kepada kita pada ayat ini? Kalau kita belum memahaminya, kenapa kita belum mengerti ayat ini yang mengandung syariat? Wa'urku bin ahli tidak ada cara masyarakat. Apa maksud ayat kedua ini? Kita mendengarnya, membacanya. Apa maksudnya? Maka dari itu, belajar ilmu agama, belajar Islam adalah kewajiban bersama yang merupakan tanda-tanda kebaikan seorang hamba yang Allah telah berikan. Dan yang sangat membahayakan ketika hidup yang terus berada di tengah masyarakat bahwa belajar ilmu agama itu hanya di tempat pesantren. Jadi sangat membahayakan bahwa belajar ilmu agama itu hanya di mahal-mahal atau di pondok-pondok pesantren saja. Para santri, para ustaz, kegagalan yang selain itu tugasnya adalah lain. Tidak. Hadis Rasul yang tadi kita dengarkan di sana dilihatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, "Para mukmin di sini wajib ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah fardhu hukumnya. Wajib terhadap setiap menjadi muslim. Entah dia sebagai suami atau istri, sebagai orang tua atau anak, sebagai guru atau guru, tua, muda, pria, wanita, selama dia muslim, maka berlaku pada hadis yang baru saja kita dengarkan kita. Karena hadis yang kami dengarkan tentu untuk kita menghidupkan kebiasaan belajar Islam. Dan sumbernya yang asli yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu hal yang penting juga untuk diketahui bahwa kalau di awal majlis saya menyebutkan bahwa suatu kata yang menggembirakan kita, yaitu berkembangnya dakwah sunnah dari ujung Padang, kata Melayu, ujung barat hingga ujung timur. Maka di situ ada sebuah tugas besar bagi kita semua. Tidak cukup kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat yang sekarang seperti antum mengatakannya tadi, saya saksikan dari ujung barat hingga ujung timur. Perkembangan yang sangat luar biasa. Namun, di balik itu ada tugas besar yang namanya di kita. Menunggu dari kita, yaitu semangat umat untuk mendidikkan putra putri mereka dalam pendidikan agama. Semangat umat dan kesadaran umat untuk mereka meletakkan pendidikan putra putri mereka dalam pendidikan dalam koridor Al-Quran dan Sunnah menjadi tugas besar. Pendidikan itu tidak mudah, cukup berat, membutuhkan partisipasi dari semua pihak, kepedulian tidak hanya dari para guru dan para ustaz dari sekolah atau pondok pesantren, tetapi kepedulian dari para orang tua. Para hadirin yang terlihat dan pendidikan yang berjalan di atas fondasi Al-Quran dan Sunnah ini sekarang ini menjadi kebutuhan yang sangat disadari oleh umat. Sekarang ini menurut perhitungan yang saya lakukan kurang lebih 100 pondok pesantren yang dikelola oleh teman-teman di berbagai pelosok negeri. Namun bersama dengan itu, dengan jumlah yang mungkin melihat juga adalah banyak, ternyata semua itu belum mencukupi. Masih banyak keinginan dan permintaan yang ternyata di luar kemampuan kita. Itu dari kisah-kisah sarana juga tidak kita mampu untuk memenuhi keinginan semuanya dari sisi kemampuan tenaga pengajar. Minimnya tenaga pengajar. Beberapa waktu yang lalu saya datang dari Merauke dan Tunisia. Ya subhanallah, betapa mereka sangat butuh kepada umuran bantuan kita. Bukan bantuan banyak, tetapi bantuan para tenaga pengajar, para dosen. Jangan akan membimbing mereka dan putra-putri mereka. Sementara kita sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan di daerah sekitar kita saja sudah rasanya di luar kemampuan kita. Umat ini sangat butuh kepada pembimbing. Umat ini tidak lagi butuh, saya katakan lebih besar kebutuhan umat ini kepada para pembimbing yang membimbing mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dibandingkan kebutuhan mereka kepada para dokter, kepada para insinyur, praktisi hukum dan yang lainnya. Tidak banyak. Para insinyur tidak banyak. Yang dibutuhkan adalah para ustaz yang akan sabar membimbing, tidak tersibuk dengan politik, bersabar dengan apa yang mereka dapatkan. Membina umat, membina umat, menjadi teladan bagi umat. Sangat dibutuhkan jumlah yang sangat besar. Para hadirin yang kami muliakan, tentu ini semua tidak satu kewajiban bagi kita ketika yang berada di masjid ini untuk menyadari bahwa kebutuhan umat kepada ulama, kepada ustaz, kepada pembina jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka untuk kepentingan bisnis dan perekonomian mereka. Alhamdulillah, kita hidup di masa ini, perekonomian kita semuanya ini, saya katakan semuanya, tidak hanya yang punya mobil dan kendaraan bermotor, semuanya jauh lebih baik tingkat perekonomiannya dibandingkan perekonomian para sahabatnya. Jauh-jauh lebih matang kehidupan sandang kita, pangan kita dan papan kita dibandingkan kehidupan para sahabat Rasul. Saya seandainya ukuran dan pola ukur banyak dan sedikitnya rezeki itu tergantung pada tingkat ibadah seorang hamba, sangat bergantung pada tingkat banyaknya ibadah dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Niscaya sahabat Nabi adalah generasi terkaya, generasi termata, karena mereka adalah generasi tertinggi pada puncak keimanan, ketakwaan dan ibadah. Namun sejarah menyebutkan kepada kita bahwa mayoritas mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup waktu saya bercerita tentang kehidupan mereka, tapi saya bisa memberikan kesimpulan bahwa kita ini sungguh-sungguh wajib bersyukur kepada Allah. Kita yang berbahagia, alhamdulillah. yang kurang dari kita adalah syukur dan sabar. Syukur dan berterima kasih kepada Allah. Sahabat Nabi tidak jarang mereka tidak mendapatkan makanan yang akan mereka makan hari ini, apalagi besok. Sahabat Nabi yang rajin sholat malam, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin menuntut ilmu, namun mereka mayoritasnya adalah masyarakat, orang-orang miskin, namun di tangan mereka dengan pertolongan dari Nabi Allah, Islam ini sampai pada titik kulminasi puncak tertinggi. Umat ini sangat membutuhkan kepada pembina. Setidaknya, kita yang berada di masjid ini menjadi orang yang berada di jalan terdepan untuk menyiapkan putra putri kita menjadi ulama yang akan membina umat. Membimbing akidah mereka, membentengkan majelis ilmu yang bertolak Allah dari berbagai kebatilan yang bisa menyeret mereka pada penyimpangan dan akan membuat mereka sedih dan susah tidak hanya di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Kepada kebimbingan azam yang Allah maka hari ini, pendidikan bagi putra putri kita merupakan amalan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dakwah secara umum. Butuh disiapkan tidak hanya sarana dan prasarana saja, tetapi butuh disiapkan sistem yang baik, kesungguhan yang baik, kesungguhan dari tiga pihak setidaknya. Dari putra putri itu sendiri, dari para guru para ekspert, dan yang ketiga dan tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan, keseriusan para orang tua. Niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh memang menginginkan putranya menjadi seorang ulama yang bermanfaat untuk umat dan sebelum itu bermanfaat untuk sang ayah dan ibu. Sangat disedihkan, sangat memprihatinkan. Kita melihat ada sebuah gejala yang sudah lama sebenarnya muncul di tengah umat dan terus mengalir, yaitu pertanyaan pendidikan agama. Kalau seorang muslim punya putra dan putri yang jenius, yang berprestasi di dalam sekolah umumnya, maka dipersiapkan putra putri ini untuk menjadi seorang dokter, seorang profesor, seorang ini, seorang penata. Itu yang dikatakan. Hantu-hantu jarang sekali. Dari tahun ini dikatakan jarang, bukan dikatakan jarang sekali. Ketika mendapatkan putra dan putri yang pandai jenius, dipersiapkan untuk menjadikan calon pembuka agama, memasakkan kehidupan untuk Al-Quran, untuk hadis Rasul,